Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qawm muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita dapati di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping ada sejumlah perintah, juga ada sejumlah larangan. Bahkan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis yang menjelaskan tentang larangan-larangan itu dengan suatu cercaan yang sangat keras sekali. Hal itu dikarenakan yang dilarang tersebut adalah sebuah dosa besar sehingga perlu dicela dengan celaan yang keras. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apapun yang diperintahkan oleh Rasul, maka amalkanlah. Dan apapun yang dia larang, maka tinggalkanlah. Menunjukkan perintah Nabi SAW sama dengan perintah Allah. Perintah Allah sama dengan perintah Nabi. Demikian pula sebaliknya, larangan Allah Subhanahu wa taala sama dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang tabi'in yang bernama At-Tufail. Ini muridnya Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, "Qulna li Aliyyin." Kami berkata kepada Ali, "Akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Ini murid-muridnya Ali berkata kepada beliau, "Tolong kabarkan kepada kami suatu ajaran yang dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian." Maksudnya hanya diajarkan kepada kalian atau kepada engkau wahai Ali, dan tidak diajarkan kepada para sahabat yang lainnya. Dia mau tahu apa benar ada. Kalau ada, tolong disampaikan kepada kami. Faqala, maka sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma asarra ilayya syai'an." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun menyembunyikan atau memberikan satu rahasia kepadaku dan tidak disampaikan kepada orang lain. Tidak. Tidak ada sedikit pun ajaran khusus yang hanya diajarkan kepada sementara sahabat yang lain tidak. Dan ini memang prinsip Islam, prinsip dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi diutus untuk seluruh umat. Tidak mungkin ada satu ajaran yang hari ini disebut ajaran tarekat, katanya ini khusus diajarkan kepada Ali atau khusus diajarkan kepada Abu Bakar, diwariskan turun-temurun sampai ke misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Sebab Nabi SAW diutus untuk seluruh umat. Sebagaimana Allah perintahkan beliau untuk menyampaikan, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah, wahai seluruh manusia, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Maka tidak ada sedikit pun yang disembunyikan, yang dikhususkan kepada sebagian dan disembunyikan dari sebagian yang lain. Walakin sami'tuhu yaqul, akan tetapi kata Ali bin Abi Thalib, aku pernah mendengarkan beliau bersabda. Beliau mengatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku 4 kalimat. Ini bukan ajaran khusus untuk Ali. Buktinya beliau sampaikan, disampaikan kepada seluruh umat sampai kita hari ini menjadi tahu. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selainnya. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Dan yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man awa muhdithan. Dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Pelaku atau pelaku kejahatan baru di dalam agama. Wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Inilah 4 permasalahan, 4 kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabatnya Ali bin Abi Thalib dan disampaikan kepada seluruh kaum muslimin. Untuk apa disampaikan? Tentunya untuk peringatan sebagai larangan bahwa ini termasuk dosa-dosa besar yang harus kita waspadai, yang harus kita jauhi. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memperurutkan. Jadi pada umumnya dalil-dalil Al-Qur'an was sunnah kalau disebutkan macam-macam dosa, kalau disebut yang pertama berarti dosanya paling besar. Walaupun bisa jadi sebaliknya. Disebut terakhir itu dosa yang paling besar. Cuman biasanya seperti itu. Kalau bukan yang pertama terbesar, maka yang terakhir. Adapun di dalam hadis ini, yang terbesar adalah yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua adalah yang nomor 2. Yang nomor 3 lebih ringan daripada yang nomor 2. Yang nomor 4 lebih kecil daripada yang nomor 3. Namun semuanya termasuk dosa-dosa besar. Kenapa kita katakan termasuk dosa besar? Karena adanya laknat. Adanya laknat. Ini termasuk ciri sesuatu itu dikatakan dosa besar oleh para ulama apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat. Laknat itu artinya apa? Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Dan di sini ulama menjelaskan bermakna bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan bisa jadi sudah merupakan ketetapan Allah. Artinya bisa jadi Allah sudah tetapkan mereka itu terlaknat. Atau makna yang lain, bisa jadi mereka didoakan laknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan semoga mereka mendapat laknat. Ini 2 makna hadis yang disebutkan para ulama. Iya. Namun perlu diketahui, melaknat seseorang tidak boleh secara person. Adapun laknat di sini hanya laknat secara umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan fulan terlaknat, tidak. Tetapi hanya beliau mengatakan orang yang menyembelih untuk selain Allah itu terlaknat. Sehingga kita tidak boleh melaknat seseorang kecuali yang sudah jelas-jelas dilaknat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti iblis, Abu Lahab, itu orang-orang yang dilaknat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada dalil yang melaknat mereka, tidak boleh kita laknat secara pribadi. Iya. Maka di sini yang pertama, yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ini seperti kata kita tadi, Allah melaknat atau semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan yang pertama menunjukkan dosanya paling besar. Iya. Mungkin seorang mengatakan, Kok itu yang terakhir? Wal'anallahu man ghayyara manara al-ardi. Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Artinya apa? Dia mencuri tanah orang. Dia mencuri tanah masyarakat. Kenapa dia lebih kecil dosanya dibanding sekedar orang menyembelih hewan untuk selain Allah yang dia itu tidak merugikan siapa-siapa? Yang terakhir, yang paling kecil, justru merugikan orang. Mungkin orang banyak yang dirugikan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hak Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih tinggi daripada hak makhluk. Sehingga orang yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah menginjak-injak hak Allah melebihi daripada dia menzalimi haknya makhluk. Kenapa demikian? Karena menyembelih itu adalah ibadah yang tidak boleh sedikit pun dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekarang kalau orang misalkan membangun rumah baru, katanya harus disembelih kerbau dulu sebagai sesembahan kepada penunggu yang ada di situ. Dia mungkin tidak akan pernah dipenjara. Tetapi kalau orang merubah batas tanah, jelas-jelas di sertifikat tertulis tanahnya 5 meter, dia tambah menjadi 10 meter, kalau dilapor dia dipenjara. Padahal yang pertama itu dosanya jauh-jauh lebih besar. Sebab kalau dia mati dan dia belum bertobat, sudah pasti dosanya tidak akan Allah ampuni. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu. Ketika terjadi suatu musibah misalkan, maka mereka membuat upacara kepala kerbau setelah disembeli dipersembahkan kepada siapa? Hah? Siapa Pak? Mbah Pulan gitu. Mbah Petruk atau siapa? Mungkin kalau dilaporkan kepada polisi tidak ada pasal pelanggarannya yang seperti itu. Padahal ini dosa yang paling besar. Iya. Tetapi kalau seseorang misalkan mencaci orang lain, dia bisa kena pasal apa? Penghinaan atau perbuatan tidak menyenangkan. Padahal yang pertama itu dosa yang lebih besar. Iya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, hak Allah itu harus lebih diperhatikan. Hak Allah itu lebih tinggi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasannya menyembelih itu ibadah, sehingga apabila dipersembahkan kepada selain Allah, Allah akan melaknat orang yang melakukannya. Bukti bahwasannya menyembelih itu adalah ibadah adalah hadis ini jelas. Dan juga firman Allah, "Fasholli lirabbika warhab." Dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuk-Nya. Berarti apa? Menyembelih itu ibadah. Demikian pula salah satu penafsiran, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku dan nusukku. Kebanyakan ulama menafsirkan makna nusuk adalah penyembelihan. Sesungguhnya salatku dan penyembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Berarti hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seorang menyembelih untuk selain Allah, dia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu termasuk asyirkul akbar, syirik besar, yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, tidak ada manfaatnya semuanya. Walaupun dia dikenal di tengah-tengah masyarakat sebagai Pak Haji yang dermawan, setiap bulan Ramadan selalu mengeluarkan zakat, boleh jadi dia dipuji di mata manusia, tetapi dalam pandangan Allah dia terlaknat. Dan semua ibadah yang dia lakukan, semuanya terhapus pahalanya, sebagaimana Allah tegaskan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Para nabi dan rasul sekalipun, kata Allah, kalau mereka menyekutukan Allah, niscaya akan terhapus seluruh amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Tidak ada manfaatnya. Ini nabi dan rasul, amalannya luar biasa. Tetapi kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dalam ayat yang lain, wahai Muhammad, kalau kamu menyekutukan Allah, maka akan terhapus amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini yang namanya merugi. Hakikat kerugian seperti ini. Dia mengira dia sudah banyak beribadah, dia rajin sholat, rajin puasa, rajin berzakat, berhaji ke Baitullah. Tetapi di akhirat kelak dia tidak mendapatkan apa-apa dari pahala dari amalannya, tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah. Inilah yang dimaksud orang yang merugi. Ini hakikat kerugian. Iya. Kemudian ulama menjelaskan, menyembelih ada empat keadaan, yang satu halal dan yang tiga haram. Yang pertama, yang halal dimakan adalah apabila sembelihan itu diniatkan karena Allah atau dipersembahkan kepada selain kepada Allah dan dengan menyebut nama Allah. Ini sembelihan ibadah. Ataupun sembelihan yang mubah. Sembelihan yang mubah itu seperti apa? Seperti kita pengin makan ayam, kita sembelih ayam cuma untuk kita makan. Atau ada tamu, untuk menghormati tamu kita, kita sembelihkan kambing biar dia makan enak. Kalau dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka boleh dimakan. Ini hukumnya halal. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin." Atau mu'minin. Kata Allah, makanlah apa yang disebut nama Allah atasnya jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Keadaan yang kedua sampai keempat, semuanya haram. Bentuknya bagaimana? Yang kedua, orang yang menyembelih dengan nama Allah, tetapi dia niatkan untuk selain Allah. Sama saja. Walaupun ketika dia menyembelih, dia sebut Bismillah, tetapi dalam hatinya dia niatkan ini untuk saya persembahkan kepada Mbak Bulan atau Nyai Bulan, ya, Nyiloro Kidul misalkan. Maka ini adalah syirik besar, syirik di dalam ibadah. Walaupun ketika menyembeli dia menyebut nama Allah, sama saja, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Inna ma hurrima 'alaikumul maita wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah aw wa ma uhilla li ghairillah wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya diharamkan atas kalian memakan bangkai, demikian pula darah yang mengalir, daging babi, dan juga wa ma uhilla bihi li ghairillah, apa yang dipersembahkan untuk selain Allah. Ini haram dimakan. Walaupun dia menyebut nama Allah, tetapi dia niatkan untuk dipersembahkan kepada selain Allah, haram bagi kita untuk memakannya. Iya. Bentuk yang ketiga, orang yang menyembelih sudah tidak menyebut nama Allah, juga dia niatkan untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bangkai. Ini bukan sesembelihan yang benar, ini bangkai. Ini jelas haram dimakan. Hurrimat 'alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian memakan bangkai. Jadi dua di situ. Sudah bangkai dan juga dipersembahkan kepada selain Allah. Keadaan yang keempat yang juga diharamkan, seorang yang meniatkan sembelihannya itu kepada Allah, dia niat ibadah, tetapi dia tidak menyebut nama Allah, sama saja. Ini juga tidak boleh dimakan. Karena Allah telah melarang dalam Al-Qur'an, "Wa la ta'kulu mimma lam yunkarismullahi 'alaihi." Janganlah kamu makan apa yang belum diucapkan nama Allah atasnya. Walaupun seseorang itu lupa, walaupun dia lupa menyembelih, sama, tetap tidak boleh dimakan. Memang dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa, dia menyembelih, dia niatkan karena Allah. Atau cuma untuk bersenang-senang sembelihan yang mubah. Tapi dia tidak membaca basmalah karena lupa. Dia tidak berdosa, iya, tetapi tetap sembelihannya tidak boleh dimakan karena telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perincian yang dijelaskan para ulama tentang macam-macam sembelihan. Iya. Intinya apabila tidak disebut nama Allah, maka haram dimakan ketika seorang menyembelih. Atau walaupun menyebut nama Allah, tetapi diniatkan untuk selain Allah, juga haram dimakan. Jadi kalau disimpulkan ada dua yang haram. Pertama, apabila tidak disebut nama Allah. Yang kedua, apabila diniatkan untuk selain Allah, untuk sesajen, walaupun dia menyebut nama Allah, sama, hukumnya haram dimakan berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, ini yang pertama. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selainnya. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala'ana Allahu man la'ana walidayhi." Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ulama menjelaskan bentuk melaknat kedua orang tua itu ada dua. Yang pertama, dia laknat secara langsung. Bagaimana bentuknya? Bentuknya dia mencaci. Atau mungkin dia doakan semoga orang tuanya celaka. Na'udzubillah. Ini termasuk dosa besar, karena orang tua seharusnya dimuliakan, seharusnya dia berbakti kepadanya, malah dihinakan atau didoakan kejelekan. Bahkan meskipun orang tua itu kafir, selama dia belum mati, itu kita tetap diperintahkan untuk berlaku baik kepadanya dan doakan semoga dia mendapatkan hidayah. Tapi kalau dia sudah mati, sudah tidak boleh lagi kita doakan. Iya. Jadi ini yang pertama. Dia caci maki orang tuanya, ini laknat, maka Allah akan melaknatnya. Bentuk yang kedua, seperti yang diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Kata beliau, "Min al-kaba'ir syamur rajul walidayhi." Termasuk dosa besar orang yang mencerca atau memaki orang tuanya sendiri. Sampai sahabat heran, kok bisa ada orang yang tega mencaci orang tuanya sendiri? Sehingga mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wa hal yastumu rajul walidayhi?" Ya Rasulullah, apakah mungkin ada orang yang tega mencaci maki orang tuanya sendiri? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu mungkin saja. Na'am, iya. Bagaimana bentuknya? Bentuknya ternyata tidak secara langsung. Tetapi yasubbu abahu rajul fa yasubbu abahu. Dia mencaci maki bapaknya orang lain, lalu orang lain itu mencaci maki bapaknya. Wa yasubbu ummar rajul fa yasubbu ummahu. Sebaliknya, dia mencaci ibunya orang lain, dan orang lain itu balik mencaci ibunya. Ini sama saja dia mencaci kedua orang tuanya sendiri. Maka dia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita juga dapat mengambil pelajaran betapa orang tua itu merupakan orang yang memiliki hak yang sangat besar terhadap kita. Harus kita berikan penghormatan yang besar, sehingga merendahkan orang tua adalah dosa yang akan menyebabkan seseorang itu mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la'ana Allah man awa muhditan." Dan Allah melaknat orang yang memberikan perlindungan kepada pelaku dosa. Pelaku dosa yang baru. Dijelaskan para ulama, dosa yang baru itu ada dua bentuk. Yang pertama, bid'ah di dalam agama. seperti dalam hadis, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru di dalam agama kami ini, maka amalan tersebut tertolak. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Hati-hati kalian dengan perkara baru di dalam agama, karena setiap yang baru itu adalah bid'ah. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melindungi pelaku kebid'ahan tersebut. Artinya apa? Berarti orang yang melakukannya dosanya lebih besar lagi. Kalau yang melindunginya saja itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, apalagi yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Dan kalau kita lihat memang dari kebid'ahan ini muncul berbagai macam kebid'ahan yang lain, sampai kemudian merusak agama Islam, sampai-sampai Islam hanya tinggal nama. Yang mereka lakukan bukan ajaran-ajaran Islam. Kenapa? Karena tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka kepada para pelaku bid'ah. Sampai orang yang memberikan perlindungan kepada mereka itu pun mendapatkan laknat. Maka hati-hati, jangan sampai kita menjadi pelindung, menjadi penolong terhadap orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua yang dimaksud dosa yang baru di situ adalah sebuah perbuatan maksiat yang belum dikenal di satu kampung, lalu ada orang yang pertama mengenalkan maksiat tersebut. Anak-anak muda di satu kampung kalau jalan bersama laki-laki dan perempuan dulu masih malu-malu, apalagi kalau ketangkap lagi berdua-duaan masih malu-malu. Tetapi ada orang yang mungkin dia dari luar atau mungkin dia menonton televisi, anak-anak muda laki-laki dan wanita biasa aja kok jalan bareng berdua-duaan di gelap-gelap bareng. Dia contohkan itu kepada anak-anak muda di kampungnya. Maka dia yang pertama, dia yang pertama membawa dosa tersebut di kampungnya. Siapa yang melindungi dia, maka dia mendapatkan laknat. Dan dia mendapatkan dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Maka ini bahaya. Jadi hati-hati. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, orang yang melindungi mereka, dalam artian melindungi ketika mereka misalkan akan diberikan hukuman oleh pemimpin negara, lalu ada orang yang mungkin memiliki kekuatan atau memiliki kehormatan di depan pejabat, sehingga dia memberikan apa? Pertolongan. Ini orang gak usah dihukum. Maka yang seperti ini, inilah bentuk melindungi orang yang bersalah. Maka di dalam Islam hal itu sangat diharamkan. Orang yang bersalah harus mendapatkan hukumannya, walaupun dia teman kita, walaupun dia saudara kita, kalau dia salah tidak boleh kita lindungi. Tidak boleh kita lindungi. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang perempuan, perempuan ini orang terhormat dari keturunan bangsawan, dia mencuri, lalu dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sudah menetapkan tangannya untuk dipotong. Lalu ada orang-orang di kampungnya mengatakan, ayo kita melobi siapa? Usama bin Zaid. Usama bin Zaid adalah orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong dilobi. Dilobi agar dia mau bicara kepada Rasulullah, sudah maafkan saja dia. Maka Usama bin Zaid, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimarahi habis-habisan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perbuatannya tersebut. Sampai kata beliau, demi Allah, perbuatan inilah yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Idza sarqa fihi musyrif tarakuhu wa idza sarqa fihi mudda'if aqamu alaihi al-had. Kata beliau, Kalau orang mulia di kalangan mereka mencuri, mereka biarkan. Tetapi kalau orang lemah, orang miskin yang mencuri, mereka tetapkan hukuman atasnya. Ini yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Lalu beliau mengatakan, wa aibullah, lau anna Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarakat, laqata'tu yadaha. Beliau mengatakan, demi Allah, andaikan Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Sehingga orang yang melindungi pelaku kejahatan, dia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala'ana Allahu man ghayyara manara al-ardi." Dan Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Artinya apa? Dia merubah batas tanah untuk memperluas tanahnya, untuk mencuri, berlaku zalim kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dosa besar, hati-hati. Jangan dianggap remeh masalah patok-patok tanah ini. Jangan dirubah semau kita. Ini termasuk dosa besar yang akan menyebabkan seorang itu mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'id bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittafa'a shibran min al-ardi tuwiqahu yawm al-qiyamah min sab'i aradin." Barang siapa mencuri satu jengkal tanah, mengklaim satu jengkal tanah yang bukan miliknya dianggap miliknya, maka pada hari kiamat dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Ini antara hukuman yang Allah akan berikan kepadanya. Di dunia dia sudah mendapatkan laknat Allah. Maksudnya laknat Allah, dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ini dosa yang sangat besar. Meskipun kita katakan tadi dia lebih ringan daripada dosa syirik, tetapi dia termasuk dosa besar. Dan Allah tidak akan mengampuni taubatnya atau tidak menerima taubatnya sampai dia minta maaf kepada orang yang dia zalimi. Ini syarat. Syarat taubat. Orang yang berbuat zalim kepada saudaranya, kalau dia meminta kepada Allah, selamanya Allah tidak akan mengampuni dia sampai dia minta maaf kepada orang yang dia zalimi. Atau dia mengembalikan hartanya yang dia ambil. Kalau tidak, maka berarti urusannya sampai di hari kiamat di pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang sangat adil. Jadi takutlah kita dari berbuat zalim kepada saudara-saudara kita, termasuk di dalam masalah tanah. Dan ulama menjelaskan masuk juga dalam kategori ini, meskipun itu bukan tanah milik pribadi, tapi tanah pemerintah misalkan, sama. Tanah yang bukan milik dia, tanah milik umum, milik pasar misalkan. Pokoknya bukan milik dia. Baik milik umum maupun milik pribadi, apabila dia ambil tanpa hak, maka sama. Termasuk di dalam orang-orang yang terlaknat, sebagaimana di dalam hadis ini. Iya, berarti dia merubah batas-batas tanah tidak sesuai dengan kepemilikannya. Inilah empat dosa besar yang pelakunya diperingatkan akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjauhi dosa-dosa tersebut. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Yang katanya kan masalah sembilan hati, itu bagaimana kalau kita tidak tahu bahwa yang bunyi itu tidak membatalkan hati kita, itu bukan kita apa, bukan kita yang makan itu maksudnya apa, kalau kita tidak tahu bahkan dia yang bunyi itu bahkan Yahudi, Nasrani, Yesus. Ya. Pertama, sembelihan Yahudi dan Nasrani itu halal Pak. Sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran bahwasannya sembelihan ahlul kitab itu halal. Dan yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu Nabi SAW pernah diberikan hadiah kambing, yakni kambing yang sudah dipotong, kepada Rasulullah SAW oleh orang Yahudi. Dan beliau makan. beliau makan. Selain daripada Yahudi dan Nasrani dan kaum muslimin, hukumnya haram. Tetapi dengan syarat, baik yang menyembelih muslim maupun Yahudi dan Nasrani, dia menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah, bismillah. Sekarang permasalahannya, kalau kita ragu, ini orang menyebut nama Allah atau jangan-jangan dia lupa. Iya. Maka hukum asalnya apabila sembelihannya muslim atau ahlul kitab yang dulu ya, adalah mereka menyebut nama Allah. Ini hukum asal. Maksudnya apa? Mengetahui hukum asal ini. Kalau ada keraguan, maka keraguan itu tidak perlu dianggap. Keraguan itu tidak perlu dianggap. Sebab kaidah dalam syariat, al-yakin la yazul bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Artinya awalnya kita yakin dia muslim. Yang namanya muslim sudah pasti dia menyembelih dengan nama Allah, kan begitu? Dia Yahudi dan Nasrani, yang namanya Yahudi dan Nasrani sudah pasti menyembelih dengan nama Allah. Tapi saya katakan itu dulu. Itu Yahudi dan Nasrani dulu. Kalau sekarang tidak lagi. Artinya kita tidak yakin lagi kalau mereka menyebut nama Allah. Tetapi kalau jelas-jelas kita lihat dia menyebut bismillah, halal. Meskipun dia Yahudi dan Nasrani. Iya. Jadi kesimpulannya, dalam keadaan kita ragu, maka kembali kepada hukum asalnya. Kecuali memang sudah ma'ruf, sudah masyhur atau sudah terkenal. Misalkan di pasar ini orang-orang menyembelih tidak menyebut nama Allah. Misalkan Pak. Nah, itu sudah jelas. Ya, misalkan ya, sudah terkenal, ada yang ngomong, satu orang ngomong, yang lain mendengarkan, disebar, akhirnya tersebar. Ini orang menyembelih enggak benar. Dia muslim tapi dia menyembelih enggak benar. Kalau sudah ada indikasi seperti itu, maka jangan kita makan Pak. Sampai kita betul-betul yakin bahwasanya dia menyembelih dengan nama Allah. Tetapi selama tidak ada indikasi seperti itu, maka boleh. Tidak masalah kita makan. Selama tidak ada indikasi seperti itu, apabila yang menyembelihnya muslim. Oleh karena itu, pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan tentang hukum daging impor. Hukum daging impor. Pertama kata beliau, kalau daging impor dari negeri kaum musyrikin selain Yahudi dan Nasrani seperti apa? Rusia, Cina, Amerika gak masuk Pak. Rusia, Cina, negeri komunis, negeri musyrikin selain Yahudi dan Nasrani, maka itu haram dimakan. Ini haram dimakan. Tetapi kalau dia diimpor dari negeri Yahudi dan Nasrani seperti Amerika, Australia, maka Hukum asalnya dia halal. Kecuali sudah ada indikasi kuat mereka itu gak pernah yang namanya menyembelih menyebut nama Allah, jangan dimakan. Dan itulah yang beliau tekankan. Beliau katakan sangat meragukan kalau dikatakan mereka menyebut nama Allah, tidak. Jangankan yang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di negeri kafir, yang tinggal di Indonesia saja itu sudah gak menyebut nama Allah. Na'udzubillah. Tetangga saya dulu Nasrani, ayam cuma dijepit di pintu atau cuma dipukul kepalanya, enggak disembelih, kepalanya dipukul aja. Bapak-bapak kalau berjalan di pasar orang-orang Nasrani yang ada di Manado, itu binatang-binatang itu yang dijual di situ itu masih lengkap, masih utuh, persis, enggak disembelih. Sudah mati Pak. Ada ayam, kambing, ada anjing, ada kucing, ada tikus, ada ular, dijual di pasar di sana orang-orang kafir. Naudzubillah. Iya. Sehingga pasar di sana umumnya terpisah. ini pasar Muslim, ini pasar Nasrani. Karena nggak bisa menyatu dengan kebiasaan mereka yang seperti itu. Iya. Ini mereka tidak disembelih. Baik. Seperti itu, Pak. Allah. Apa hukumnya membeli daging di pasar yang kita tidak tahu cara penyembelihannya? Barusan kita jawabnya. Jadi kalau sudah terkenal di pasar itu tidak menyebut nama Allah, maka tidak boleh. Tetapi kalau tidak ada indikasi seperti itu, maka boleh. Kalau itu pasarnya kaum muslimin. Iya. Apa hukumnya kotoran cicak karena seringkali banyak kita jumpai di masjid? Kotoran cicak pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya kotoran cicak itu termasuk najis, tapi najis yang dimaafkan. Kenapa? Karena dia ringan dan juga sangat sulit kita untuk menghilangkan dia. Iya. Buktinya apa? Dalilnya beliau kiaskan kepada kucing. Beliau kiaskan kepada kucing. Kucing itu apabila dia minum dari bejana kita, maka bejana kita itu air yang ada di situ tidak berubah menjadi najis. Berbeda dengan anjing. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, minat tawafina alaikum. Sebab kucing itu adalah hewan yang selalu bersama kalian. Jadi sulit. Sulit untuk kita melepaskan diri dari kucing. Di mana ada kita, di situ ada kucing. Iya. Demikian pula cicak, kata beliau. Dikiaskan kepada kucing, wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya bukan najis. Walaupun najis, maka najis yang dimaafkan seperti air liurnya kucing. Apa hukumnya menyembelih hewan yang sakit kemudian memakannya? Tidak ada masalah. Selama menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bukan untuk dipersembahkan kepada selain Allah, maka tidak ada masalah. Kapan menerangkan hal nikah? Berikut apa ini? Ini kapan, maksudnya ditanyakan kapan dibahas permasalahan nikah. Insyaallah ta'ala. Bagaimana hukumnya sembelihan orang yang tidak sholat? Seperti yang sudah kita jawab sebelumnya, ketika dulu ada yang bertanya bagaimana mensolati orang yang mati ketika dia hidup tidak melakukan sholat. Maka saya jawab kesimpulannya dari penjelasan-penjelasan para ulama, kalau kita yakin dia itu sudah kafir, murtad, jangan disolati. Jangan dimakan sembelihannya, halal haram. Tetapi kita yakin dia masih muslim, hanya saja kita belum menasihati dia, belum mengingatkan dia, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Baik. Tetapi terjelas termasuk kesalahan kalau Anda meminta dia menyembeli hewan Anda. Mestinya diminta kepada orang yang saleh. Iya. Jadi selama dia masih muslim, dia menyebut nama Allah ketika menyembeli, dan dia tidak niatkan untuk persembahan kepada selain Allah, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Di antara kaum muslimin ada yang mengatakan darah yang sudah beku, marus itu apa? Darah yang sudah beku itu boleh dimakan kalau untuk obat. Benarkah perkataan ini? Darah yang beku yang dihalalkan itu bukan itu maksudnya. Yang dihalalkan itu adalah darah yang memang dari awalnya sudah beku. Bukan tadinya mencair kemudian beku, bukan. Iya. Daman masbuhan yang diharamkan, darah yang mengalir, adalah yang dari awal dia mengalir. Walaupun dia dibekukan, sama hukumnya tetap haram. Adapun yang dihalalkan di dalam Islam, darah yang memang beku. Apa itu? Hati dan limpa. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa uhillat lana maytatani wa damani. Dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu apa? Al-qut wal jarad, ikan dan belalang. Jadi ikan enggak perlu disembelih, Pak. Ketemu di sungai ada ikan mati, silakan dimakan. Demikian pula belalang. Tidak ada masalah dimakan tanpa disembelih. Dan dua darah. Dua darah itu apa? Al-kabid wa tihal, yaitu hati dan limpa. Ini memang tidak mengalir dari asalnya, memang dia sudah beku. Itu yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Jadi salah besar ini kalau yang dimaksud darah yang mengalir kemudian dibekukan, tidak. Ini hukumnya haram dimakan. Dan sesuatu yang haram tidak boleh dijadikan obat. Ada sisa darah. Baik. Nah ini pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Maka beliau menjelaskan itu bukan darah yang mengalir, Pak. Itu dia sudah diam di situ. Iya. Yang dimaksud darah yang mengalir di situ, ketika disembelih keluar darahnya, itu yang namanya darah mengalir. Oleh karena itu, ketika kita menyembelih, usahakan darahnya itu sampai berhenti. Berhenti dengan sendirinya, baru kita kuliti. Oleh karena itu juga, termasuk kesalahan di dalam menyembelih, ketika menyembelih, kemudian hewan itu masih dipegang. Sudah disembelih, hewannya masih dipegang. Ini salah. Lepaskan hewan tersebut. Supaya apa? Dia bergerak dan darahnya keluar semua. Iya. Jadi jangan dipegang, dilepaskan. Baik. Nah, adapun kalau ada sisa-sisa darahnya, maka itu bukan lagi darah yang mengalir. Kalau yang di sini yang saya paham tentunya, ya mungkin setelah disembelih darahnya diambil kemudian dibekukan, tidak. Walaupun diniatkan untuk obat, sama hukumnya haram, karena zatnya memang sudah haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala tadawwu biharamin." Janganlah kalian berobat dengan yang haram. Walaupun mungkin sembuh, ya. Walaupun mungkin seorang bisa sembuh kalau dia berobat dengan yang haram, tetapi tetap saja itu tidak boleh, hukumnya haram. Karena insyaallah ta'ala sakit apapun tetap ada obat yang halal, kecuali satu, kecuali kematian. Baik. Hukuman bagi pencuri adalah dipotong tangan. Apakah dengan dipotong tangan dapat terhapus dosanya? Apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dosanya terhapus. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'ibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Iya, asalkan dia bertobat. Iya. Mohon penjelasan bagaimana cara untuk menghindari dari kebid'ahan. Caranya adalah jangan kita amalkan, jangan kita yakini apapun juga sebelum kita tahu dalilnya. Itu caranya. Inilah yang dijelaskan para ulama, al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal dalam ibadah itu haram. Ini kaidah penting sekali, Pak, yang harus diketahui. Haram hukumnya mengerjakan ibadah, kecuali ada dalil yang memerintahkan kita melakukannya, baru boleh kita kerjakan. Sebaliknya dalam masalah duniawi, hukumnya boleh, hukum asalnya boleh, silakan kerjakan, kecuali ada dalil yang melarang. Baik, saya ulangi, Pak, ya. Hukum asalnya di dalam ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Sebaliknya dalam masalah duniawi, hukum asalnya boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Ya, contohnya mau berhubungan suami istri, silakan. Mau dari bawah, dari atas, mau sambil loncat-loncat sekalipun, gak masalah. Selama tidak ada dalil yang melarang. Di antaranya apa? Dalil melarang, jangan datangi istrimu di dari jalan belakang. Maksudnya di kuburnya atau di duburnya. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Iya. Walaupun ini masalah duniawi, tetapi dilarang di dalam syariat, maka jangan kita lakukan. Iya. Adapun dalam masalah agama, sebaliknya, jangan kita melakukan apa-apa sampai kita jelas mengetahui ini ada dasarnya dari Al-Quran, ini dasarnya dari As-Sunnah. Baik. Dua pertanyaan terakhir, ini pertanyaan yang lama. Assalamualaikum. Salam. Apa sih yang dinamakan kaum khawarij? Kaum Khawarij itu asal katanya dari Al-Khuruj, artinya keluar. Maksudnya apa? Mereka itu keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Ini asal nama penamaan orang-orang Khawarij, dalam artian memberontak, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga ulama menjelaskan semua orang yang memberontak kepada penguasa berarti dia Khawarij, mengikuti Khawarij dahulu. Yani maksudnya penguasa yang beragama Islam, penguasa yang Muslim. Iya. Dan pemberontakan itu ada dua bentuk, yaitu pemberontakan dengan kata-kata dan pemberontakan dengan senjata. Jangan disangka pemberontakan itu hanya seperti yang terjadi di mana? Di Libya atau di Mesir? Tidak. Bisa juga pemberontakan itu dengan kata-kata. Bentuknya seperti apa? Seperti mencela pemerintah secara terang-terangan, baik di koran atau di media-media massa lainnya. Apalagi yang sangat disayangkan, mimbar Jumat yang seharusnya digunakan untuk membimbing masyarakat mengenal agama dengan baik, digunakan untuk mencela pemerintah. Ini kesalahan besar. Ini termasuk kategori perbuatan Khawarij. Ini maksudnya Khawarij. Demikian pula Khawarij itu adalah orang-orang yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin, yakni memvonis si fulan kafir, si fulan kafir. Ini ciri-ciri Khawarij. Iya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.